إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lau mitlu ma kana ya'mal mukiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka akan ditetapkan baginya itu pahala seperti apa yang dia kerjakan di saat dia mukim, di saat dia masih dalam kondisi sehat. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Hadis ini di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya rahmat dan karunia Allah azza wajalla kepada hambanya. Bahkan na'am, termasuk di antara ya karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang beriman, manakala seorang mukmin memiliki suatu kebiasaan melakukan amalan kebajikan, amalan soleh yang terus-menerus dia lakukan. Kemudian tatkala dia terhalang untuk melakukan amalan tersebut disebabkan karena suatu kesibukan safar, yang kita ketahui safar penuh dengan kesibukan, ataukah disebabkan karena sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan baginya itu na'am pahala yang sempurna untuknya terkait amalan yang dia tidak bisa mengerjakan tersebut karena terhalangnya dengan sakit atau disebabkan karena safar. Naam. Biasa seorang muslim di saat dia mukim, di saat kondisi sehat, orang yang senantiasa hadir sholat berjamaah. Disebabkan karena sakit sehingga terhalang badannya untuk menghadiri sholat jamaah. Karena sakitnya, maka dituliskan, ditetapkan baginya itu pahala orang yang hadir sholat berjamaah. Naam, orang yang biasa rutinitas melakukan amal kebajikan, qiraatul Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, karena kesibukan, safar misalnya. Naam, sehingga dia terhalang untuk melakukan amalan-amalan tersebut, maka ditetapkan baginya seperti dia melakukan amalan-amalan itu di saat kondisi dia mukim, di saat kondisi dia sehat. Ya. Seorang yang biasa berinfak, bersedekah. Naam, memberikan bantuan. Suka membantu karena terhalang suatu penghalang, sakit atau yang semisalnya. Naam. Ya, maka akan ditetapkan baginya pahala yang sempurna di saat kondisi dia naam sehat, di saat kondisi dia mukim, tidak ada kesibukan badannya yang menghalangi untuk dia melakukan amalan yang biasa dia lakukan. Maka ini merupakan hadis yang sangat agung yang menampakkan, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana besarnya rahmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis ini terdapat tanbih bahwa semestinya, sepantasnya bagi orang yang berakal, selama dalam kondisi sehat, selama dalam kondisi dia memiliki kelonggaran waktu untuk bersemangat dalam beramal kebajikan, amalan soleh, ya, semangat untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Naam. Sehingga ketika datang saatnya ketika dia tidak mampu menjalankan amalan itu karena faktor penghalang sakit atau suatu kesibukan, safar, sehingga terhalang untuk melakukan amalan kebajikan yang biasa dia lakukan, akan dituliskan baginya amalan yang sempurna, pahala yang sempurna terkait amalan kebajikan yang biasa dia lakukan. Naam. Ya. Maka nasihat beliau, ikhtanim syekh, manfaatkan waktu sehat, di saat sehat, ya. Naam. Ikhtanim al-farah, manfaatkan kelonggaran waktu yang diberikan untuk banyak beramal. Rutinitas, ya, ada kesempatan sehat, ada waktu longgar, hudur majalisul ilmi, melakukan amalan qiraatul Quran, biasa membantu. Naam. Ya. Amalan-amalan yang lainnya. Sehingga ketika datang saat, ya, lemahnya dia tidak bisa melakukan amalan tersebut, terhalang suatu faktor penghalang, ya, karena kesibukan tadi ataukah karena sakit, akan tertulis pahala yang sempurna baginya seperti biasa rutinitas dia melakukan hal tersebut. Bukan karena malas, ya, meninggalkan amal tersebut, tapi karena apa? Karena sakit, karena kesibukan, safar, dan yang semakna dengannya. Nah, manfaatkan waktu sehat, manfaatkan kelonggaran waktu, ya. Ihsan hatta idza sughilat annu bi maradin aw ghairihi kutiba laka kamilan. Maka ketika waktu sehat, ketika waktu longgar, nah, manfaatkan untuk beramal soleh. Naam. Sehingga ketika datang suatu kesibukan, datang suatu penghalang, naam, akan ditetapkan bagimu pahala yang sempurna dari si Allah Subhanahu wa taala. walillahil hamdu, segala puji bagi Allah atas nikmat yang begitu besar. Nah, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada ya kita, nikmatani maqbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah, dua nikmat yang seringkali dilalaikan, ya kan. Naam, nikmat kesehatan dan waktu longgar, dan itu sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat masing-masing melihat ke dirinya sendiri. Naam, dari nikmat kesehatan, kelonggaran waktu yang kita miliki, sejauh mana kita memanfaatkan nikmat ini? Ya. Kebanyakan manusia sebagai barang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalikan atas dua kenikmatan ini. Waktu yang dilewati, waktu yang dilalui sirna, hilang tanpa faedah. Naam. Sesuatu yang sia-sia. Ya, kita lihat ya, masing-masing mengoreksi dirinya sendiri. Sejauh mana kita bisa manfaatkan kesehatan, waktu longgar yang Allah berikan. Seseorang tidak menyadari, tidak mengetahui tentang kelalaian dia atas kesehatan, kelonggaran waktu yang Allah berikan, kecuali tatkala datang ajal, kematian, ketika nanti dia yaumul qiyamah menyadari, menyesali atas apa yang dahulu dia telah lalaikan, tidak banyak beramal padahal banyak kesempatan yang diberikan. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah, belanjakanlah sebagian yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang ajal kematian menjemput kalian. Ya, perintah untuk berinfak di sini mencakup yang wajib, apakah itu zakat ataukah kafaroh ataukah membiayai ya keluarganya, anak istrinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, ataukah yang sifatnya mustahabbah, segala kemaslahatan yang diperintahkan untuk kita membelanjakannya, maka mencakup dalamnya. Berinfaklah kalian sebelum datang ajal menjemput salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang kemudian ketika ajal datang dia mengatakan, wahai Rabbu, wahai Rabbu, kenapa engkau tidak menunda hingga waktu yang dekat ajalku, meminta untuk diberikan kesempatan. Fa asaddaqa fa akum minas salihin, yang kemudian aku bersedekah, berinfak, yang dengannya aku termasuk orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda. Naam, ketika ajal tersebut telah datang pada seorang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'ud la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, ketika kematian itu mendatangi salah seorang di antara mereka, maka dia pun mengatakan, rabbi rji'ud, wahai Rabb, kembalikan aku supaya aku bisa beramal salih, ya, yang mana sebelumnya aku meninggalkannya, menyesal, baru menyadari selama ini dia terlalaikan, tidak memanfaatkan kesempatan, kesehatan, kelonggaran waktu untuk banyak beramal, baru menyadari, baru menyesali, Naam. Ya. Maka selagi masih diberikan kesehatan, kelonggaran waktu, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Naam. Sepantasnya seorang muslim untuk betul-betul manfaatkan. Ya. Sehingga ketika datang suatu penghalang, sakit, kesibukan, safar yang semisalnya, apa yang menjadi rutinitas kebiasaan dia beramal soleh tersebut dicatat sempurna seperti orang yang melakukan di saat sehat, di saat mukim, biasa menghadiri majalisun ain, terhalang karena sakit, terhalang karena safar, ya, ataukah keperluan mendadak, naam, karena keluarga membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan, terhalang menghadiri majelis ilmu yang biasa dia menghadirinya, tercatat. Naam, pahala orang yang duduk bermajelis, kita ketahui bagaimana keutamaan ya majelisul ilmu. Ya. Sakit karena rutinitas naam hadir dalam sholat berjamaah, tertulis, tercatat secara sempurna. Yang demikian itu seperti orang yang melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin dalam keadaan dia di rumahnya terbaring karena sakit sehingga tidak bisa hadir. Ini betul-betul suatu karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya kaum mukminin. Ya, ketika mempunyai kebiasaan rutinitas beramal soleh, sehingga naam sepantasnya sebagaimana tadi nasihat beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala untuk bersenangat beramal soleh semampunya, naam, ya, apapun selama dia mampu kerjakan. Ketika ada penghalang itu tadi bukan karena kelemahan, kemalasan, bukan, tapi karena penghalang-penghalang yang tadi, kesibukan, safar, sakit, apa yang menjadi rutinitasnya dari amalan sunnah tersebut tertulis dengan sempurna. Subhanallah, nikmat yang begitu besar, karunia rahmat Allah yang begitu agung. Naam, tinggal bagaimana seorang muslim memanfaatkan rahmat dan karunia Allah tersebut dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sedikit nasihat, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.